Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqala al mu'allif rahimallahu ta'ala kitabus salati. Ta'liq. Yaqulu alaihi salatu wassalam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa kafaratu lima bainahunna man lam tughsha al-kaba'ir. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Tentang keutamaan sholat, maka diantaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi diantaranya malam tursya al kabair, selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Wa yaqulu aidan khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla man asana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun ayaghfira lahu. Rahu Abu Dawud dan Nasa'i bi sanadin sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat lima waktu yang Allah wajibkan, siapa yang berwudu dengan baik dan mengerjakan lima sholat tersebut pada waktunya, mengerjakan rukuk dengan sempurna dan khusyuk dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengampuninya. Matan mawaqitus salati, pasal tentang waktu-waktu sholat. As-salatul mafrudatu khamsun, sholat yang wajib, yaitu maksudnya sehari semalam. As-salatul mafrudatu fil yawmi wal layla, sholat yang wajib dalam sehari semalam, khamsun, ada lima sholat. Ta'liq. Wal asal fiha, asal bimakna dalil. Dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah satu hal yang kitaban fi'al bimana maf'ul, kitaban bimana maktub. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban ay maktuban. Sesungguhnya sholat itu maktuban, diwajibkan alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman, mauqutan, dan telah ditetapkan waktunya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ammani jibrilu alaihi salam indal baiti marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Jibril menjadi imam salatku, mengimami aku salat, dan ini terjadi dan dilakukan di dekat Ka'bah marotain selama dua hari. Fasolat bi azhura hina zalati syamsu wa solat bil asra hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu. Fasolat bi al-maghriba hina wajabati syamsu wa aftara sha'imu. Fasolat bil isya'a hina ghaba syafaqu. Fasolat bil fajra hina baraka al fajru. Awqal tola al-fajru wa harumat ta'amu ala sha'imi. Maka Jibril salat duhur padaku. Maka pertama kali Jibril memulai salat dengan salat duhur, dan Jibril mengerjakan salat duhur ketika matahari geser ke barat, dan salat mengimami aku salat asar ketika bayang-bayang semua benda sama dengan panjang bendanya, dan mengimami aku salat maghrib hina wajabati syamsu wajabat bimana saqatat, ketika matahari telah jatuh bulatannya kebalik ufuk. Wa aftara sha'imu, dan itu adalah waktu orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan Jibril mengimami aku salat isya ketika tenggelam asyafaq, mendung. Yang dimaksud dengan syafaq di sini adalah asyafaqul ahmar, sebagaimana dalam riwayat lain, mendung merah. Dan salat mengimami ku salat subuh, yang disebut juga dengan salat fajar, hina barakal fajru, ketika fajar telah terbit atau telah terang, yaitu maksudnya tola al-fajru, fajar telah terbit. Dan ketika fajar terbit, maka makanan itu haram bagi orang-orang yang berpuasa. Ini hari yang pertama. Falamakana al-ghadu shalla bidhuhra hina kana dhillu dhilluhu mithlahu wa shalla bil asra hina kana dhilluhu mithlaihi wa shalla bil maghriba hina aftara shaimu wa shalla bil isha'a ila thuluthil lailil awwali wa shalla bil fajra fi isfarin thumma qal ma baina hadainil waqtaini waqtun. Kemudian pagi berikutnya Jibril, atau siang berikutnya Jibril salat duhur bersamaku ketika bayang-bayang benda sama dengan panjang bendanya, dan salat asar bersamaku ketika bayang-bayang benda dua kali lipat panjang bendanya. Ini dalil. Di sini dalil pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan salat asar itu batas akhirnya adalah ketika panjang benda atau bayang-bayang benda dua kali lipat bendanya. Wa salatil maghriba, dan salat maghrib bersamaku ketika orang-orang berbuka berpuasa, orang-orang yang berpuasa berbuka, artinya sama dengan hari pertama. Nah, di sini dalil pendapat ba'dul fuqaha yang mengatakan salat maghrib itu waktunya satu. Salat maghrib waktunya itu satu, tidak ada sampainya. Matahari tenggelam, itulah waktu salat maghrib. Wa salabi ibyal isya, dan salat isya bersamaku ketika sepertiga malam yang pertama, dan salat subuh bersamaku ketika fajar telah terang. Summa qal, kemudian Jibril mengatakan ma baina hadainil waqtaini waqtun, apa yang ada di antara dua hari ini, kemarin dan sekarang, itulah waktu salat awal dan akhirnya. Diatkan Nasa'i dan Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Bukhari mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang paling bagus tentang yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Kemudian di sini terdapat penjelasan dari muhaqqiq. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Jibril salat bersamaku salat duhur pada hari berikutnya ketika bayang-bayang benda sama dengan bendanya, zahirnya menunjukkan istirah, kesamaan kesamaan salat duhur bersama waktu dengan bersama waktu asar. Maka kalau kita lihat hadis Jibril tersebut secara sekilas, maka berarti ketika bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya, itu adalah masih waktu salat zuhur sekaligus masuk salat asar. Maka berarti di situ ada waktu bersama. Kalau membaca hadis ini secara sekilas, maka ada waktu bersama. Di waktu itu, waktu salat zuhur sekaligus masih waktu salat zuhur, orang boleh salat zuhur ketika itu. Di samping itu juga, itu sudah masuk salat asar, sehingga orang boleh salat asar ketika itu. Ya kan? Paham? Sisi istiraknya. Maka berarti ada waktu yang sama, ada jeda waktu yang di waktu tersebut sama, sah sholat duhur ketika itu dan sudah sah juga sholat asar ketika itu. Ya, padahal harusnya waktu sholat duhur itu berakhir sebelum tibanya waktu asar. Harusnya kan demikian. waktu salat zuhur itu berakhir sebelum tibanya waktu salat asar. Maka beberapa menit atau satu menit sebelum waktu asar kurang lebih, atau setengah menit sebelum waktu asar masuk, itulah akhir waktu zuhur. Maka di sini di hadis Jibril ini diberi takwil. Wal jawab, maka jawabannya, maka takwilnya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Jibril selesai salat zuhur ketika bayang-bayang semua benda sama dengan bendanya, sehingga tidak ada istirahat, tidak ada waktu bersama antara salat zuhur dan salat asar. Dan ini diakui bahasanya adalah takwil. Wa hadza ta'wilu, dan takwil ini menyimpangkan hadis Jibril dari makna zahirnya muta'ayyanun, adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian lil jam'i, dalam rangka mengkompromikan berbagai hadis-hadis yang ada. Kemudian hadis ini ya dulu menunjukkan, hadis Jibril tadi menunjukkan tentang awal waktu sholat dan waktu yang terbaik untuk sholat. Ini dalam rangka jam'un bainal ahadis. Maka apa komentar muhaqqiq tentang waktu sholat asar? Di mana di hadis tadi disampaikan, di hadis Jibril tadi, waktu sholat asar adalah bayang-bayang benda ya, dua kali lipat panjang bendanya. Maka kata muhaqqiq, ini waktu ikhtiar. Maka waktu yang terbaik untuk sholat asar, sejak bayang-bayang benda sama dengan bendanya sampai bayang-bayang benda dua kali lipat bendanya, ini waktu ikhtiar, waktu yang terbaik, atau disebut juga waktu fadilah, waktu yang diutamakan. Dan dalam waktu ikhtiar, karena inilah waktunya orang yang melek, orang yang sadar. Adapun setelah ini, maka itu waktu, namun bagi orang-orang yang kepepet karena ketiduran atau karena kelupaan. Adapun orang yang dalam kondisi ikhtiar, kondisi dalam bisa milih sholat apa tidak sholat, dalam kondisi longgar, maka waktunya cuma sampai untuk sholat asar, sampai bayang-bayang benda dua kali panjang bendanya. Demikian juga gimana dengan sholat maghrib, yang tadi menunjukkan kalau waktunya cuma satu waktu saja. Dan dijawab, ini waktu ikhtiar, waktu yang, atau waktu fadilah. Demikian juga sholat isya. Adapun hadis yang menjadi dalil, yang kita pakai untuk dalil menunjukkan akhir waktu sholat, adalah hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang waktu sholat, maka beliau mengatakan, waktu sholat fajar adalah malam yatla' qarnu syamsil awal, selama belum muncul tanduk matahari yang pertama, ya, maksudnya bulatan matahari. Dan waktu salat zuhur, jika matahari bergeser an batnis samai, dari tengah-tengah langit, selama belum tiba waktu asar. Lihat, selama belum tiba waktu asar, maka tidak ada waktu istirahat. Maka tidak ada satu jeda waktu yang itu menjadi waktu bersama. Nah, Nabi mengatakan selama belum tiba waktulah asar. Nah, karena itu maka hadis Jibril tadi perlu ditakwil. Dan waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Ini sama dengan hadis Jibril. Karena matahari menguning kapan? Ketika bayang-bayang benda dua kali lipat bendanya. Kurang lebih ketika itu, ketika matahari menguning, Di sisi barat, bayang-bayang benda itu dua kali lipat panjang bendanya. Maka ini sama. Dan ini kita katakan waktu fadilah. Karena terdapat hadis yang lain yang menunjukkan kalau waktu asar sampai sebelum maghrib tiba. Dan jatuhlah dan masuklah tanduknya yang pertama. Dan waktu salat maghrib, jika matahari tenggelam, selama belum hilang, asyafaku mendung. Ulama khilaf tentang mendung, apa yang dimaksudkan. Jumhur ulama mengatakan mendung yang dimaksudkan sebagai batas akhir salat maghrib adalah asyafakul ahmar. Ini pendapat jumhur ulama. Hanafiyah berpendapat bahwasanya mendung yang dimaksudkan adalah asyafakul abiyah, mendung putih. Tidak ada mendung putih. Coba jadi amati. Nanti setelah mendung merah itu tenggelam, masih ada mendung putih, masih tersisa. Ya, di sore hari, di waktu maghrib, ada mendung merah, mendung putih. Yang pertama kali tenggelam mendung merah, mendung putih itu nyusul belakangan, nanti tenggelam. Jumhur ulama mengatakan waktu maghrib berakhir dengan mendung merah. Hanafiyah, waktu maghrib berakhir dengan tenggelamnya mendung putih. Jadi insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Maksudnya syafaq, mendung yang dimaksudkan adalah syafaqul ahmar. Dan waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam, setengah malam. Yang dimaksud setengah malam bukan jam 12 malam, non maghrib dan subuh dibagi dua. Maka kemudian kembali ke matan. Maka di sini tentang penjelasan tentang waktu salat dimulai dengan duhur. Kenapa dimulai dengan duhur? Mengikuti Jibril. Karena Jibril mulai mengajari salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktu salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan salat duhur. Duhur awal waktunya adalah zawalu syams, yang dimaksud dengan zawalu syams catatan kaki, berpindahnya matahari dari pertengahan langit nahwal ghurubi ke arah barat, wa akhiruhu, dan akhir waktu duhur adalah idza sara dhillu kulli syai, ketika jadilah bayang-bayang setiap benda, mislahu, sama panjang dengan panjang bendanya. Ba'da dhilli zawal, setelah bayang-bayang zawal. Apa yang dimaksud dengan dhil az-zawal? Penjelasannya dari catatan kaki. Cara untuk mengetahui bayang-bayang zawal. Caranya biwat'i syakhisin, letakkanlah benda tegak. Fi ardin mustawiyatin, di tanah datar dan rata. Letakkan benda tegak di tanah datar dan rata. Fa'indama, maka pada saat matahari terbit dari timur, yursam, tergarislah untuk benda tegak ini bayang-bayang di atas tanah. Maka ketika matahari terbit, maka akan timbul bayang-bayang mana? ke arah barat. Bayang-bayang di mana? Di tanah. Kita baca ini. Nah, ada bayang-bayang di sini misalnya. Terus wa kullama 'alat syamsu, dan setiap kali matahari itu tambah meninggi, yang kusu hadzal dhillu, maka bayang-bayang ini akan terus berkurang. Hatta yathbut, sampai diam. Nanti bayang-bayang itu diam, enggak berkurang lagi, mentok. Maka bayang-bayang itu mentok. Hatta yathbut, sampai nanti ada bayang-bayang tersisa. Ada bayang-bayang yang tersisa. Itu enggak mengalami pengurangan lagi, ada bayang-bayang. Kapan itu? Bayang-bayang masih tersisa bayang-bayang. Wa dzalika hina wuqufi syamsi, pada saat posisi matahari fil muntasifi samai, di tengah-tengah langit. Maka ketika di tengah-tengah langit, maka nanti ada bayang-bayang kecil di sekitar benda ini. Benda tegak tadi, pas di tengah-tengah, ada bayang-bayang sedikit. Enggak habis. Ketika matahari di tengah-tengah, ini benda ini, itu terus kemudian tidaklah kemudian bayang-bayangnya hilang sama sekali, enggak. Ada bayang-bayangnya, masih ada tersisa. Fahadha dhil, maka bayang-bayang aladhiya pokok yang tersisa ketika matahari ada di tengah-tengah, itulah yang disebut oleh para ulama fikih dengan sebutan dhilus zawal, bayang-bayang zawal. Thumma yabda'u, kemudian barulah fil isdiyat min jadid, dan bayang-bayang tersebut barulah mulai bertambah min jadid. Mengalami penambahan baru, menjadi di arah yang berkebalikan, yang berhadapan dengan arah tenggelamnya matahari. Itu nanti akan ada bayang-bayang ke arah timur. Maka ketika bayang-bayang itu mulai mengalami proses penambahan, nah itulah waktu zuhur tiba. Tadi ada bayang-bayang zawal yang tetap, yang sisa bayang-bayang tadi. Nah, maka waktu zuhur tiba kapan? Setelah bayang-bayang ini mengalami penambahan di arah timur. Dan waktu salat asar, awal waktunya az-ziyadah ala dhillil misli, setelah adanya tambahan untuk bayang-bayang semisal, yang semisal tinggi bendanya, ketika bayang-bayang sama dengan panjang bendanya, nah ini masih waktu zuhur. Setelah itu tambah panjang lagi, nah itu masuk waktu asar. Bertambahnya bayang-bayang, ketika bayang-bayang benda sama dengan panjang bendanya mengalami penambahan. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar, fil ikhtiar, dalam kondisi bisa memilih, dalam kondisi sadar, melek, ingat, adalah ketika sampai bayang-bayang dua kali lipat panjang bendanya. Wa fil jawas, namun ada waktu jawas waktu boleh, bukan waktu yang utama, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Ya, catatan kaki, bila karahatin ilal isfar, maka salat asar di waktu salat asar awal waktu salat asar itu tiba, hukumnya adalah boleh tanpa makruh sampai kuning. Setelah kuning atau setelah matahari dua kali panjang bedanya, nah itu waktu makruh. Ilal ghurub sampai tenggelamnya matahari. Kenapa ketika matahari telah kuning atau bayang-bayang benda sudah dua kali lipat panjang bendanya, maka itu waktu salat yang makruh? Jawabannya adalah karena hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat orang munafik. Tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Ya jlisu yaqubu syamsa. Dia duduk nyantai dalam kondisi longgar, dia mengintai-intai kapan matahari menguning. Maka jika matahari telah ada di antara dua tanduk setan, koma, maka dia berdiri, fanakoroha, lalu dia mematuk arbaan sebanyak 4 kali, alias sholat super kebut, sholat ekspres 4 rakaat. Karena saking cepatnya, kata Nabi, seperti burung mematok sesuatu. La yasullaha fiha illa qalila. Yang orang munafik ini tidak lama menyebut dan ingat Allah kecuali sedikit dan sebentar. Riwayat Muslim dan Ashab Sunan. Yang dimaksud matahari di antara dua tanduk setan, artinya matahari berdekatan dengan tanduk setan. Karena setan yang tadir menunggu orang-orang yang bersujud kepada matahari, sehingga jadilah orang tersebut bersujud kepada setan. Kemudian waktu maghrib waktunya adalah satu, yaitu tenggelamnya matahari. Ya, catatan kaki, sampai berlalunya kurang lebih 35 menit takriban, kurang lebih. Kemudian setelah 30 menit maka masuklah waktu makruh. Maka hadis Jibril itu dimaknai dengan yang tadi waktunya cuma satu, ini dimaknai dengan waktu utama. Dan waktu utama tersebut ini diberi perkiraan kurang lebih setelah begitu matahari tenggelam 30 menit, 35 menit. Wa akhiruhu, kemudian waktu maghrib, akhir waktu maghrib jika mendung merah tenggelam. Kemudian waktu isya, maka awal waktunya jika mendung merah tenggelam, dan akhirnya untuk waktu pilihan, waktu utama adalah sampai sepertiga malam pertama. Bahkan dianjurkan untuk sholat jika tidak memberatkan, maka sholat pada sepertiga malam pertama. Dan itulah waktu hakiki dan waktu fadilah untuk sholatul isya. Wafil jawas, kemudian waktu yang kedua adalah waktu jawas, waktu boleh sampai terbitnya fajar yang kedua. Ya, muhakkik punya catatan, tidak makruh sampai fajar pertama, kemudian makruh ya, sampai fajar yang kedua, fajar shadiq. Maka kalau pendapat penjelasan muhakkik, bahasanya waktu jawas itu sejak sepertiga malam sampai fajar kadhib, itu jawas bilal karohah. Fajar kadhib ya, sampai fajar shadiq itu waktu jawas karohah. Namun yang benar insyaallah ta'ala waktu salat isya berakhir dengan setengah malam, separuh malam, yang hadisnya tadi telah kita baca, dan dianjurkan untuk bagi orang-orang yang memungkinkan, jika itu bukan laki-laki yang punya kewajiban salat di masjid ya, maka dianjurkan untuk mengerjakannya pada sepertiga malam pertama. Nah, apa alasan Syafi'iyah yang mengatakan dan mengatakan bahasanya waktu salat isya itu sampai terbit fajar? Syafi'iyah beralasan dengan hadis berikut ini di catatan kaki nomor 3. Laisa fi nawmi tafriton, tidak ada kecerobohan bagi orang yang tidur. Wa innama tafrit, namun kecerobohan adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Rahu Muslim. Maka hadis ini jadikan dalil oleh Syafi'iyah untuk mengatakan bahasanya waktu sholat isya bersambung dengan waktu subuh. Namun istidlal di sini adalah mangkudun, istidlal yang batal dengan dengan sholat subuh, antara sholat subuh dan sholat duhur, karena sholat subuh tidaklah bersambung dengan sholat duhur bil ijma, karena waktu sholat subuh tidaklah bersambung dengan sholat duhur. Maka istidlal Syafi'iyah dengan hadis ini untuk mengatakan waktu isya itu bersambung dengan waktu subuh, kita batalkan dengan mengatakan lo konsekuensinya waktu subuh bersambung dengan waktu duhur lo. Terima konsekuensi? Dah. Kalau dah, berarti maka hadis ini dipakai untuk waktu-waktu sholat yang dalil mengatakan waktunya bersambung. Dalil yang lain mengatakan waktunya bersambung. Nah, itu kita pakai hadis ini. Maka tidak bisa menggunakan semata-mata hadis ini untuk mengatakan bahasanya waktu-waktu sholat itu semuanya bersambung dengan alasan masalah waktu subuh dengan waktu zuhur. Namun hadis ini diberlakukan untuk waktu-waktu sholat yang dalil yang lain mengatakan waktunya bersambung. Dan dalil yang mengatakan waktu isya tidak bersambung dengan waktu subuh. Maka di sini ketidaktepatan istidlal Syafi'iyah untuk menetapkan hal ini. Kemudian catatan kaki yang keempat. Subuh dan sholat subuh awal waktunya ada terbit fajar sani. Ini catatan kaki. Fajar sani sama dengan fajar shadiq. itulah fajar yang cahayanya menyebar ardon melintang horizontal finnawahis sama di penjuru langit, melintang di penjuru langit. Adapun fajar kadzib, maka itu adalah fajar yang terbit mustatilan vertikal, ya'lu cahayanya naik ke atas, bukan menyebar ke samping kanan kiri, namun naik ke atas. Kadzanabidzibi bagaikan ekor serigala. Kemudian dilanjutkan dengan kegelapan. Dan fajar shadiq dengan fajar pertama hadza demikian, dan fajar yang pertama yaitu kadzib dengan fajar yang kedua itu fajar shadiq kurang lebih sepertiga jam, kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Wa akhiruhu, dan akhir salat subuh fil ikhtiar dalam kondisi lapang adalah sampai terangnya fajar. Wa fil jawaz, dan waktu mubahnya adalah sampai terbitnya bulatan matahari. Dia catatan nomor 5. Maka boleh tanpa makruh sampai muncul warna kemerah-merahan di langit timur. Wabiha, dan sejak muncul warna kemerah-merahan di waktu di langit timur sampai terbit bulatan matahari, yaitu waktu jawas yang makruh. Muhimmatun, catatan penting. Ketelah bahasanya salat itu wajib di awal waktu dengan datangnya awal waktu, dan kewajiban salat adalah wujuban muwasaan, kewajiban yang longgar. Maka wajib itu terbagi menjadi dua macam. Ada wajib mudhayyah dan ada wajib muwasa'. Wajib mudhayyah contohnya adalah puasa Syawal di puasa Ramadan di bulan Ramadan. Itu wajib mudhayyah. Jika wajib itu wajib mudhayyah, maka siapa yang berniat amal mutlak, maka jatuhnya muayyan. Maka jika bulan Ramadan ada orang yang niatnya cuma mau puasa saja, niatnya puasa saja, niat yang ada dalam hatinya puasa saja, maka karena ini adalah wajib-wajib mudhayyah, maka jatuhnya niat puasa wajib. Karena tidak ada puasa di bulan Ramadan kecuali puasa wajib. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, kalau kewajiban sholat itu wajib muasa. Ketika waktu zuhur tiba, orang sholat belum tentu zuhur. Boleh jadi sholat qabliyah, boleh jadi tahiyatul masjid, boleh jadi yang lainnya. Makanya disebut wajib muasa. Kalau wajib itu wajib muasa, maka jika niatnya mutlak, maka jatuhnya mutlak. Niatnya cuma sholat, maka ya jatuhnya cuma sholat saja, belum sholat duhur. Harus muayyan, niatnya itu harus tegas, jelas salat duhur. Nah, nanti jatuhnya duhur. Jadinya duhur. Waktu duhur tiba dan sekedar salat, niatnya salat, ini jatuhnya mutlak. Ini jadi salat duhur. Ya salat saja. Salat mutlak. Tidak salat duhur. Duhur kan muayyan. Kecuali jika seorang itu sholat di waktu duhur dengan niat mengerjakan sholat wajibul waqti. Dengan niat wajibul waqti. Saya ingin mengerjakan sholat yang wajib di waktu ini. Niatan hatinya, saya ingin mengerjakan sholat yang wajib di waktu ini. Jika dalam hati seorang itu cuma ada demikian, apakah sholat orang ini jadinya statusnya adalah sholat wajib duhur, sholat duhur, apakah enggak jadi duhur? Ulama khilaf. Kalau orang itu niat sholatnya wajibul waqti. Pendapat sebagian Hanabila, dan ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin di Syarah Arba'in Nawawiyah di bab hadis niat dan tempat yang lain, orang yang salat dengan niat wajibul waqti jatuhnya dia mengerjakan salat wajib, jadinya dia mengerjakan salat wajib. Fuqaha yang lain mengatakan ini wajib puasa, enggak bisa. Dan kata Syekh Muhammad dan inilah yang mudah bagi manusia. Karena banyak orang ketika waktu duhur tiba, ya dia dengar azan, ya wudhu di rumah, jalan ke masjid, sampai masjid sudah koma, dia masuk sholat dengan niat sholat gitu aja. Maka kalau kita pakai pendapat ulama yang tidak mensahkan salat orang semacam ini, maka nanti akan banyak orang yang salatnya tidak sah, karena dia ya seperti refleks saja, udah azan siang-siang, nggak ada terbentuk jalan artinya zuhur, cuma refleks saja, udah siang-siang azan, terus wudhu ke masjid, sampai masjid bayi koma, udah langsung masuk. Boleh jadi di hati banyak orang ketika masuk itu dia tidak ada di hatinya zuhur, itu tidak ada sholat, itu aja adanya ya, makanya ini statusnya dia niat sholat dengan wajibul waqti. Ini dalam pembahasan fuqaha, ini statusnya dia masuk ke dalam sholat dengan niat wajibul waqti. Maka pendapat yang lebih memudahkan dan memberikan kelapangan pada manusia adalah kata Syekh Muhammad adalah pendapat Batul Hanabila yang mengatakan bahwasanya orang yang niat sholat dengan wajibul waqti statusnya dia mengerjakan sholat wajib. Nah kalau itu wajib muasa falahu, maka seorang itu boleh menunda dari awal waktunya sampai waktu longgarnya dengan syarat dia punya tekad dan niat untuk melakukannya di waktu tersebut. Wahina idin, dan pada saat itu seorang tidaklah berdosa seandainya dia mati sebelum melakukan sholat tersebut, asalkan dia sudah punya niat. Walau pada imkanihi, meskipun setelah memungkinkan baginya untuk sholat, sudah tidak ada lagi kesibukan, tidak ada lagi tidak ada lagi yang menghalanginya, dia sudah nganggur, sudah nyantai. Beda hukumnya jika seorang itu tidak berniat untuk mengerjakannya, maka dia berdosa ketika itu dan niat untuk mengerjakan satu sholat fardu ketika waktunya tiba, ini disebut dengan azm khas. Dan ada yang disebut dengan azm tekad atau niat am, yaitu ketika seorang itu bertekad ketika sampai kepadanya ilmu, atau ketika dia balik dia bertekad untuk melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai hal yang haram. Maka jika orang itu balik tidak punya tekad dan niat untuk melakukan hal ini, maka dia bermaksiat. Wa yasihu tadarruhu, namun hal ini, kesalahan ini bisa diperbaiki bagi orang yang terlanjur dan terluput kekafir minan nas sebagaimana banyak orang. Maka salat itu wajibnya wajib muwassah. Nah, kalau maka ini berkaitan dengan hukum wanita haid. Wanita haid, seorang wanita waktu zuhur tiba, dia longgar dan dia mengatakan, "Ah, saya nanti salatnya jam 1." Jam 1 kurang seperempat, haid tiba. Apakah setelah dia selesai haid wajib mengqadha zuhur yang tadi terlewat? Maka jumhur ulama mengatakan, jumhur fuqaha mengatakan itu wajib muwassah, sehingga tidak ada kewajiban qadha. Kecuali kalau sholat untuk si perempuan ini telah menjadi wajib mudhayyaq, maka wajib qadha. Ketika waktu dzuhur sudah mepet dan tidak lagi tersisa waktu dzuhur kecuali hanya yang cukup untuk 4 rakaat, kok dia belum sholat sehingga waktunya habis, tinggal cukup yang 2 rakaat. Seandainya dia sholat ketika itu cuma dapat 2 rakaat waktu zuhur, nah ketika itu dia haid, maka ini, maka sholat zuhur di waktu ini, waktu mudhayyaq, ini wajib mudhayyaq. Jumhur ulama mengatakan untuk kasus yang semacam ini, besok setelah dia selesai haid wajib mengqadha sholat zuhur yang terlewatkan. Dan pasal berikutnya tentang syarat wajibnya sholat. Dan syarat wajibnya sholat ada 3. Muslim, sudah balik, dan berakal sehat. Itulah yang disebut dengan mukallaf. Dalil kalau Islam adalah syarat wajibnya sholat adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz sendirian ke Yaman. Dan memang Nabi mengutus Abu Musa al-Asari juga ke Yaman, namun daerah yang lain. Maka untuk daerah ini sendirian. Maka di sini bantahan untuk jamaah tabligh yang mengatakan pengiriman dai itu berjamaah. Yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengiriman dai itu sendirian-sendirian. Mu'ad dikirim sendirian di Yaman sebelah sana, di Musa dikirim sendirian Yaman sebelah sana, lain lagi dikirim Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim sendirian sebelah sana. Maka masalah pengiriman dai yang Nabi praktekan itu apa? Sendirian-sendirian, enggak jamaah. Nah, pengirimannya tidak bentuk kelompok-kelompok, namun apa? Person-person. Person ini taruh sana, person ini taruh sana. Maka ini tariqah irsalu du'at yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf li jamaah tabligh. Berbeda dengan metodenya jamaah tabligh. Maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, dakwailah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Baru setelah mereka mentaatimu untuk masuk Islam dengan bersyahadat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka 5 5 kali salat dalam setiap sehari dan semalam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka yang diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 kali dalam sehari semalam adalah yang sudah mengucapkan syahadat. Kemudian fatwa yang kedua berkaitan dengan syarat yang kedua adalah balik, namun wajib alal wali atas wali seorang anak kecil untuk memerintahkan anak kecil yang sudah tamyiz untuk mengerjakan salat di sab'in ketika dia sudah berusia 7 tahun dan memukulnya karena melalaikan salat ketika dia berumur 10 tahun dengan tujuan supaya anak tersebut terbiasa salat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatta di sini lil ghoyah. Hatta di sini lil ghoyah dengan maksud dan tujuan supaya dia terbiasa mengerjakan salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat dan mereka adalah anak-anak yang berusia 7 tahun dan pukullah karena salat, karena meremehkan salat ketika mereka berusia 10 tahun. Dan ketika mereka berusia 10 tahun, pisahkanlah antara satu anak dengan anak yang lain, anak laki-laki dengan anak perempuan, fil madaji, berkaitan dengan masalah tempat tidur. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dan dianjurkan, kalau tadi yajibu, kalau ini yusannu, dan dianjurkan bagi wali, bagi orang yang merawat anak kecil untuk memerintahkan si anak tersebut mengerjakan sholat in mayyaza, jika dia sudah tamyiz sebelum 7 tahun. Namun di sini tidaklah kita katakan wajib linudratihi, karena langkah-langkahnya anak sudah tamyiz sebelum 7 tahun. Waqad sahih, terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya Amr bin Salimah, bukan Salamah, Salimah, Amr bin Salimah itu mengimami kaumnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Kemudian berakal sehat, tidak gila, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena dari 3 orang, orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai mimpi, itu balik. Maka di sini dalil salah satu tanda balik adalah mimpi. Dan orang yang gila sampai bisa berakal sehat, dia kena ashabus sunan, Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Maka jika seorang itu balik dan berakal, maka itulah yang disebut dengan mukallaf. Maka mukallaf dalam istilah fikih maknanya adalah balighun aqilun, balik dan berakal. Kemudian pasal tentang salat-salat sunnah dan salat rawatib. Salat-salat yang hukumnya sunnah itu ada 5, al-aidani, 2 salat aid, Idul Fitri dan Idul Adha, 2 salat gerhana, gerhana matahari dan gerhana rembulan, wal istisqa dan salat istisqa alias minta hujan. Wa sunnatu tabi'a lil fara'id, sedangkan salat sunnah yang mengikuti salat fardu maka ada 17 rakaat. Rakaat fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wasalasun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya, yutiru biwahidatin minhunna, kemudian dan berwitir dengan salah satu dari 3 rakaat tersebut. Sedangkan salat nafilah yang muakkad maka dia adalah salat malam, salat duha, dan salat tarawih. Maka di sini ada istilah salat sunnah, ada salat nafilah, dan salat rawatib. Masing-masing disendirikan. Masing-masing kelompok, tiga kelompok yang beda. Catatan pertama tentang masalah salat sunnah. Terdapat dalam hadis qudsi, "Mata qarba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tawattuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan padanya. Dan tidaklah henti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia minta kepadaku, niscaya akan aku beri. Jika dia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi. Dikutipkanlah Bukhari. Dan disini ada catatan penting tentang makna hadis. Jika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Apa maknanya? Hadis ini dijadikan, kalimat ini dijadikan dalil oleh orang-orang sufi yang berkeyakinan akidah hulul, menyatakan bahasanya Allah bersatu dengan hambanya, atau akidah ittihad, Allah bisa bersatu dengan hambanya. Yang benar makna hadis, bahasanya tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Tanda Allah mencintai seorang hamba adalah Allah menolong hamba tersebut, wa yu'ayyiduhu menguatkannya, wa yu'inuhu dan membantunya. Dan berdalil menjadikan potongan hadis tadi untuk mengatakan, menguatkan akidah ittihad adalah satu yang tidak benar. Alasannya, lanjutannya hadis. Karena hadisnya mengatakan, seandainya dia, jika dia minta padaku, niscaya aku akan memberinya. Allah katakan ada dua orang yang meminta dan memberi, tidak satu. Ada pihak yang meminta dan ada pihak yang memberi. Maka potongan hadis lain sa'alani la'utiyannahu, ada bantahan untuk orang yang salah paham dengan kalimat sebelumnya. Seandainya makna kalimat sebelumnya adalah ittihad, bersatunya Allah dengan hamba, maka tentu tidak ada pihak yang meminta dan tidak ada pihak yang memberi. Kan sudah jadi satu loh, terus gimana? Masa yang ini yang meminta sekaligus yang memberi? Ini bantahan, maka ini menunjukkan bahasanya ada pihak yang meminta dan ada pihak yang memberi, dan pihak yang meminta itu beda dengan pihak yang memberi, dan pihak yang memberi itu beda dengan pihak yang meminta. Kemudian catatan kaki nomor 2 tentang salat rawatib. Maka salat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2, muakkad dan ghair muakkad. Yang muakkad itu 10 rakaat. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun salat rawatib ghair muakkad adalah tambahan 2 rakaat untuk sebelum duhur dan tambahan 2 rakaat setelah duhur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha," siapa yang merutinkan untuk melakukan 4 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan neraka untuknya. Maknanya Allah haramkan dia untuk kekal di neraka. Artinya mungkin saja masuk neraka jika dia punya dosa yang lain. Namun ya, orang tersebut ya, yang merutinkan semacam ini adalah tanda dia adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman tidak mungkin kekal di neraka. Dia kenal Ashabus Sunan, dinilai sahih oleh Tirmidzi. Termasuk salat rawatib yang ghair mu'akkad adalah 4 rakaat sebelum asar, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menyayangi seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dia kenal Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi. Diatkan oleh Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Demikian juga gurunya Ibnu Hibban, yaitu Ibnu Huzaimah. Dia menilai sahihnya hadis ini, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka ada sholat sebelum asar, ada sholat sunnah sebelum asar. Yang terbaik adalah 4 rakaat sebelum asar. Kalau fisalisa, kemudian termasuk yang ghairu mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Demikian Nabi ulangi sampai 2 kali atau 3 kali, dan pada kali yang ketiga Nabi mengatakan liman syaa, untuk siapa saja yang mau. Diatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud. Dan ada, dan kata muhaqqiq, termasuk rawatib yang ghairu mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum isya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini, di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah, salatan terdapat salat. Di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah, ada salat sunnah. Kemudian Nabi mengatakan untuk yang ketiganya liman syaa, untuk siapa saja yang mau. Diatkan oleh Khamsah. Dan yang dimaksud dengan 2 adzan adalah adzan dan iqamah. Kenapa adzan dan iqamah disebut 2 adzan? Jawabannya dari tinjauan nahwu, mimba bitaglib. Taglib artinya apa? Mengalahkan. Maka adzan itu mengalahkan iqamah, sehingga dia disebut adzan karena kalah dengan iqamah, disebut adzan karena dia kalah dengan adzan. Kemudian tentang waktu salat rawatib, waktu pelaksanaannya, maka catatan kaki yang pertama, walahu, dan boleh bagi seorang untuk mengerjakan salat rawatib ba'diyah zuhur. Walahu, dan boleh bagi seorang untuk mengerjakan salat qabliyah zuhur ba'da dzuhri, setelah selesai salat zuhur. In fatathu qablahu, jika dia terluput untuk mengerjakan salat sebelum zuhur. Fawa, maka setelah zuhur adalah waktunya. Maka di sini muhaqqiq mengatakan bahasanya salat qabliyah zuhur itu bisa diqadha setelah selesai zuhur. Adapun salat sunnah ba'diyah, maka tidak sah jika dikerjakan sebelum salat wajib karena belum tibanya waktunya. Maka waktu salat qabliyah adalah sejak tibanya waktu sholat fardu, misalnya duhur, sampai sholat duhur dikerjakan. Namun kata muhaqqiq bisa diqadha. Sedangkan waktu ba'diyah adalah setelah selesai mengerjakan sholat fardu sampai berakhirnya waktu. Maka berdasarkan penjelasan ini, setelah selesai mengerjakan sholat fardu sampai berakhirnya waktu, maka jika salat isya itu dijamak dengan maghrib, maka ba'diyah isya itu panjang sekali waktunya. Sejak dia selesai isya di waktu maghrib sampai selesainya salat isya. Kemudian tadi di antara dikatakan oleh Dimatan bahwasanya setelah selesai salat isya dianjurkan salat 3 rakaat. 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaatnya witir. Di catatan kaki inilah minimal witir yaitu 1 rakaat. Sedangkan maksimal witir adalah 11 rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir adalah satu hal yang sangat-sangat ditekankan atas setiap muslim. Maka siapa yang ingin salat witir sebanyak 5 rakaat silakan dia kerjakan. Dia siapa yang ingin salat witir sebanyak 3 rakaat maka adalah dia kerjakan. Dan siapa yang ingin salat witir sebanyak 1 rakaat silakan dia kerjakan. Dia telah Abu Dawud dan Nasa'i, dinisah oleh Ibnu Hibban. Dan Nasa'i mengatakan bahasa yang tepat hadis ini adalah mauquf, bukan marfu'. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, maka Aisyah mengatakan sab'un kadang 7 rakaat, wa tis'un kadang 9 rakaat, wa ihda asra asrata dan kadang 11 rakaat. Dan untuk salat dan untuk salat malam al-afdal, maka yang terbaik adalah memberikan pisah, memberikan jeda di antara setiap 2 rakaat dengan salam kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Karena Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat malam, maka Nabi mengatakan matna-matna. Salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faidah khifta subha, maka jika engkau khawatir salat subuh tiba maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Diriatkan oleh khamsah, siapa itu khamsah? 4 ashabus sunan dan Imam Ahmad. Dalam riwayat Muslim ada orang bertanya pada Ibnu Umar apa yang dimaksud 2-2. Ibnu Umar mengatakan mengucapkan salam setiap kali 2 rakaat. Wala yang bari dan tidak sepatutnya al-iktisar mencukupkan diri dengan witir 1 rakaat dalam rangka keluar dari khilafnya Abu Hanifah yang mengharuskan witir itu minimal 3 rakaat. Abu Hanifah mengatakan minimal witir 3 rakaat. Namun pendapat Abu Hanifah ini adalah pendapat yang jelas keliru. Karena Nabi mengatakan apa tadi? Waman ahabba yutir bi wahidatin falyaf'al. Demikian juga fa idza khifta subha fa'utir bi wahidatin. Maka kalau satu pendapat yang menyelisih nas semacam ini, maka di sini tidak tepat mengatakan kita lebih baik demikian dalam rangka keluar dari khilaf. Tidak tepat. Fihi nadzar. Ya. Perkataan muhaqqiq di sini fihi nadzar. Kaidah khuruj ana khilafil ulama mustahab, ini ada tempatnya. Ketika kita menilai pendapat yang ada atau beberapa pendapat yang ada atau 2 pendapat yang ada sama kuat, tapi jika jelas ini ada nas mengatakan boleh witir 1 rakaat. Jadi ada pendapat yang mengatakan minimal witir 3 rakaat. Maka kaidah al-khurud minal khilaf mustahab tidak berlaku. Perhatikan. Maka kaidah fiqhiyah al-khurud minal khilaf, al-khurud min khilaful ulama mustahab pun itu tidak berlaku untuk semua khilaf. Ini berlaku untuk khilaf yang kuat. Ya, kita nilai sama kuatnya. Maka jika dalam kondisi ini mungkin bagi kita untuk khuruj keluar dari khilaf, maka itu dianjurkan. Karena tidak semua kondisi mungkin untuk keluar. Ya. yang memungkinkan untuk keluar apa? Ulama mengatakan ini mubah, ini haram. Dan ini dinilai sama kuatnya, sudahlah, enggak usah dikerjakan. Enggak usah dikerjakan. Singkirkan aja. Tinggalkan aja. Ini khurut, ini khilaf. Atau ulama berselisih antara dianjurkan sama wajib. Dan kita lihat bahayanya cukup kuat. Maka di sini berlaku kaidah khurut an khilaf ulama mustahab. Itulah dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jangan merasa keluar dari khilaf ulama. Tapi ada kondisi khilaf tertentu enggak mungkin. Khurut keluar dari khilaf ulama enggak mungkin. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram. Harus milih. Enggak bisa khurut di sini. Ya kan? Enggak bisa keluar dari khilaf ulama di sini. Ya, maka perkataan muhaqqiq la yamri itiksar ala raqatin khujan anil khilaf, ini adalah penerapan kaidah ini yang kurang tepat. Kemudian tentang salat nafilah yang muakkad ada tiga. Pertama, salat malam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat lain. Diatkan oleh Khamsah kecuali Bukhari. Khamsah kecuali Bukhari. Kalau yang dipakai standar itu definisinya Ibnu Hajar. Kalau Khamsah itu 4 kitab sunan tambah Imam Ahmad. Imam Sunan Ahmad itu definisinya Ibnu Hajar di Bulughul Maram, di Muqaddimah Bulughul Maram. Kan mungkin sab'ah ilal Bukhari. Maka ya, perlu dicek hadis ini siapa saja yang meriwayatkan. Ya. Kalau ternyata sab'ah, maka ini khata matba'i. Harusnya sab'ah namun tertulis khamsah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia setiap malam, hinna yamdha, ketika berlalu sepertiga malam yang pertama. Lalu Allah berfirman, akulah sang raja, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan siapa yang minta kepadaku, aku beri, siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan aku ampuni. Maka keadaannya terus menerus demikian sampai terbitlah fajar, ya, diatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Kemudian di sini terdapat kesalahan muhaqqiq, kesalahan aqadi, kesalahan aqidah. Muhaqqiq mentakwil nuzul. Wa makna nuzulillahi ta'ala, dan makna dari turunnya Allah adalah dekatnya rahmat dan luasnya kasih sayang Allah. Dan ini adalah satu takwil yang tidak benar, ya. Dan bukti tidak benarnya adalah lanjutannya hadis. Apakah kemudian rahmat mengatakan anal maliku? Apakah kemudian rahmat Allah mengatakan man dalladhi yad'uni fa astajibulah? Maka tadi telah kita jumpai dua contoh ahlul batil atau orang yang memahami dengan pemahaman yang keliru atas satu dalil, padahal ternyata dalam dalil tersebut terdapat bantahan untuk pendapat kelirunya. Tadi masalah ittihad, dan sekarang masalah nuzul. Salat malam itu luas, boleh dikerjakan. Boleh berupa sholatnya itu sebelum tidur dan boleh setelah tidur, namun lebih ditekankan setelah tidur. Jika setelah tidur, itulah yang disebut dengan tahajud. Karena tahajud dalam bahasa Arab adalah bangun tidur. Maka ada orang tahajud untuk sholat, ada orang tahajud untuk bola. Karena tahajud artinya qiyam minan naum. Fala abal musallib bihi, maka seandainya penulis itu menggunakan kata-kata ini, yaitu tahajud, lakana aula, itu lebih baik daripada sholatul lain. Nama disebut sholatul lain supaya orang itu faham bahasanya sholat malam itu tidak harus setelah tidur. Ada sholat witir sebelum tidur. Bahkan tadi penulis menganjurkan sholat witir satu rakaat setelah isya. Sholat isya dan ba'diyah dua rakaat, tambah lagi satu rakaat witir. Dan ini perbuatan sahabat Muawiyah. Ini perbuatan sahabat Muawiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ya, sahabat Muawiyah itu punya hobi sholat witir satu rakaat di awal malam. Sholat witir satu rakaat, bukan sebelum tidur, satu sholat witir satu rakaat di awal malam. Setelah isya. Walahada li ada di rokaati, dan tidak ada batasan maksimal untuk jumlah rokaat sholat malam. Kemudian sholat duha. Tentang sholat duha, Nabi SAW mengatakan, ketika pagi tiba, maka setiap ruas tulang kalian itu wajib disedekai. Namun sedekah di sini ada sedekah dalam makna luas. Bacaan tasbih adalah sedekah. Bacaan tahmid adalah sedekah. Ucapan tahlil adalah sedekah. Ucapan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Wa yujzi'u, dan cukup. Dari itu semua dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang di waktu duha. Diatkan Muslim dan Abu Daud. Sulama maknanya adalah mafsil wastula. Dan waktu salat duha adalah sejak meningginya matahari sampai zawal. Minimal sholat duha adalah 2 rakaat, maksimal sholat duha adalah 8 rakaat. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathul Mekah sholat subhata duha, sholat sunnah duha. Di masa salaf dan di masa Nabi, sholat sunnah disebut juga dengan subhah. Di masa sekarang, subhah artinya biji tasbih. Tapi mana uf untuk subhah di masa Nabi adalah salatun nafilah. Sebanyak 8 rakaat diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Dawud memberikan tambahan, Nabi mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Demikian pendapat yang dipilih oleh muhaqqiq, bahwasanya salat duha maksimal 8 rakaat. Dan terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya salat duha tidak ada batasan maksimalnya sebagaimana dalam hadis Aisyah. Dan nampaknya ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin di Asy-Syarhul Muntaq. Kemudian yang terakhir, salat tarawih disebut juga dengan qiyam Ramadan. Waktunya adalah sebagaimana salat witir, yaitu sejak salat Isya sampai terbit fajar. Dan qiyam Ramadan adalah 20 rakaat. Menurut Imam Mazhab yang 4, berdasarkan hadis Baihaqi dan yang lainnya, yang hadis Baihaqi ini diperselisihkan ulama statusnya. Itu tentang salat tarawih di masa Umar. Maka di sini dikatakan hadisnya sahih. Sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, semacam Ibnu Ba'ts. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif semacam Al-Albani. Itu bahasanya mereka para sahabat atas salat, mereka mengerjakan di masa Umar bin Khattab ketika bulan Ramadan 20 rakaat. Diatkan oleh Khamsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dia punya dosa-dosanya yang lewat. Dan lihatlah dalil-dalil tentang 20 rakaat untuk salat tarawih, buku As-Shalah karya Syekh Abdullah Sirajuddin. Maka tentang tentang qiyam Ramadan, maka berapa rakaat, maka yang benar qiyam Ramadan dan ada batasan maksimalnya sebagaimana umumnya salat tahajud atau salat malam. Meskipun jumhur ulama memilih 20 rakaat, ini pilihan jumhur ulama. Sedangkan Imam Malik dalam salah satu dari tiga pendapatnya, beliau punya tiga pendapat dalam masalah ini, dan itu adalah pendapat beliau untuk diri beliau sendiri, memilih 11 rakaat. Ya, kalau Imam Malik punya punya tiga kaul tentang masalah salat tarawih itu berapa rakaat. Yang pertama, untuk praktek beliau sendiri, untuk beliau sendiri yang beliau terapkan untuk diri beliau sendiri 11 rakaat. Kemudian yang masyhur beliau 20 rakaat, yang masyhur adalah 39 rakaat. 39 rakaat dengan alasan karena itulah dengan pertimbangan itulah jumlah salat tarawih di masa Umar bin Abdul Aziz ketika jadi gubernur Madinah. Namun beliau punya qaul yang lain yang sesuai dengan jumhur 20 rakaat. Ala kulli hal, maka salat tarawih itu tentang jumlahnya itu longgar, ya, tidak ada batasan maksimalnya. Maka siapa yang mau 11, maka jika itu dengan tumakninah yang baik, maka itu yang lebih baik. Siapa yang mau 20, maka boleh, asalkan jangan kebut. Mau 39 sebagaimana pendapat masyhur Imam Malik juga tidak mengapa, asalkan santai. Demikian yang benar dalam masalah ini, tidak perlu diperuncing, tidak perlu diperdebatkan. Maka yang asas yang pokok adalah minimal ya 11 rakaat, lebih boleh dengan syarat memperhatikan tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana innaka alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.